Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan memohon selalu rahmatnya, mudah-mudahan kita dapat dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita ucapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para pengikutnya hingga hari kiamat kelak nanti. Baiklah para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang ingin kita sampaikan pada hari ini ayat ke-47 dari surah Al-Hajj. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ. Artinya, mereka meminta kepadamu agar azab itu disegerakan, padahal Allah sekali-kali tidak akan menyalahi janjinya. Sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu. Banyak sekali dalam firman Allah bahwa perkataan yang meminta disegerakan azab, seperti pada surah Al-Anfal ayat 32 yang artinya, ketika orang-orang musyrik berkata, "Ya Allah, jika betul Al-Quran ini dialah yang benar dari sisi engkau, maka hujanilah kami dengan batu dari langit atau datangkanlah kepada kami azab yang pedih." Dalam sisi lain juga, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 70 yang artinya, Maka datangkanlah azab yang kamu ancamkan kepada kami jika kamu termasuk orang-orang yang benar. Maka ayat 47 dari surah Al-Hajj adalah orang-orang yang betul-betul ingkar kepada Allah dan tidak mempercayai akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka hal inilah sebetulnya yang ingin disampaikan Allah Subhanahu wa taala. Padahal satu sisi Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengingkari janjinya, tapi pada sisi lain hambanya na'udzubillah ingin menyegerakan azab tersebut karena mereka tidak mempercayai atau hilang iman mereka, atau mereka tidak mempercayai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat sekarang ini banyak sekali orang kadang-kadang sudah mulai tidak percaya kepada Al-Quran, sudah mulai tidak percaya kepada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang seperti inilah akan diberikan Allah azab. Tapi yang menjadi anehnya dalam ayat ini, orang-orang yang ingkar kepada Allah mohon disegerakan azab mereka, pastilah orang yang tidak mempercayai betul-betul azab tersebut. Karena kalau dia mempercayai, pasti akan takut padanya dan tidak akan meminta, bahkan dia akan berusaha menjauhinya. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah, di sini sudah ada narasumber kita yang akan lebih meluaskan lagi bagaimana sesungguhnya orang-orang yang segera meminta agar azab itu diturunkan. Ustaz, terima kasih kepada Ustaz Fajrul Haq. Ayat 47 ini menjelaskan bahwa akibat mereka mengejek Nabi Muhammad SAW, yaitu orang-orang musyrik, maka Allah turunkan azab. Hal ini pasti terjadi, tidak mustahil. Oleh sebab itu, maka Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab kepada orang yang mengejek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan azab juga kepada mereka satu hari 1000 tahun di dunia mereka akan rasakan, 1000 tahun di akhirat, 1000 tahun di dunia mereka akan rasakan satu hari di sisi Allah, di sisi Allah akhirnya, di akhir kelak nanti. Oleh sebab itu inilah ayat yang kita jelaskan tadi yang berbunyi ayat 47 yang dijelaskan nanti oleh Dr. Zal Arifin. Silakan. Iya, terima kasih Ustaz Suhaidi LCMA dan sebelumnya Ustaz Fajrul Haq. Ayat 47 ini mengilustrasikan kepada kita bahwa siksa akhirat itu lama. Jadi satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Bahkan di dalam tafsir inspirasi mengutip dari surat yang lain, saya menyebutkan satu hari di akhirat sama dengan 50 ribu tahun usia dunia. Mana yang betul Pak Ustadz? 1000 tahun atau 50 ribu tahun? Dua-duanya benar kata Ustadz Fajrul. Karena apa? Karena ini sekedar ilustrasi tentang gambaran kholidina fiha abada, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Jadi bagaimana kekal selama-lamanya? Maka dibuatlah perhitungan demikian. Satu hari di neraka atau di surga sama dengan 1000 atau bahkan 50 ribu tahun. Agar kita dapat memprediksi kalau 70 tahun berarti itu adalah hitungan yang banyak. Kalau 100 tahun maka itu adalah hitungan yang lebih banyak lagi. Karena ingin digambarkan kholidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Pendengar yang dimuliakan Allah, Allah berjanji dan Allah selalu menepati janji. Janji Allah itu pasti. Walan yukhlifallahu wa'dah. Allah tidak pernah ingkar janji. Maka berbahagialah kita dengan iman kita dan rasakan kebahagiaan itu selama kita hidup di dunia ini sebelum merasakannya di hari akhirat kelak. Imanmu, tidak bosan-bosannya kita mengatakan, imanmu membahagiakanmu. Apa garansi dalam hidup kita yang sekali di dunia ini? Imanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita beriman, kita tentu tidak mengharapkan siksa datang kepada kita. Kalau kita beriman, tentu kita mengharapkan kenikmatan dan kebahagiaan. Beginilah pola pikir manusia yang salah dalam ayat 47, wa yasta'jilunaka bil azab. Mereka menginginkan siksaan. Orang yang beriman menginginkan kebahagiaan. Orang yang beriman menginginkan kenikmatan. Mengapa kita cari penyakit bukan mencari kesembuhan? Mengapa kita ingin mencari siksa bukan mencari kebahagiaan? Mukmin yang cerdas adalah mukmin yang mengharapkan surga di akhirat kelak dan kebahagiaan di dunia ini. Iya, terima kasih kepada Ustaz atau Dr. Haji Zainal Arifin dengan Ustaz Suhaidi. Maka kesimpulan dalam ayat ini adalah Allah ingin memberitahukan kepada kita bagaimana hidup di akhirat begitu sangat panjangnya. Apalagi terlebih-lebih orang di dalam siksa api neraka sebagaimana yang jelaskan tadi, khalidina fiha, menggambarkan bagaimana khalidina fiha. Tapi kalau ketika Allah mengatakan khalidina fiha abada, maka itu tidak akan mungkin lagi keluar dari api neraka. Tapi khalidina fiha, mungkin dia hidup 1000 tahun hitungan dunia, tapi di akhirat bagaikan satu hari. Na'udzubillahi min dzalik. Marilah kita persiapkan diri kita. Semoga kita dapat dilindungi Allah, semoga kita dapat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cuy.